بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. إخواني رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab تيسير مصطلح الحديث yang ditulis oleh Syekh Dr. Mahmud Tohan Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah jelaskan tentang Al-Maqlub. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini, masuk kita ke dalam pembahasan Al-Mazid Fi Muttasil Asanid. Al-Mazid Fi Muttasil Asanid. Ini tambahan pada sanad yang bersambung. Qala ta'rifuhu lughatan al-mazid ismu maf'ulin min az-ziyadah. Al-mazid adalah isim maf'ul dari az-ziyadah. Mazid artinya sesuatu yang ditambahkan. Al-muttasil diddul munqati'. Adapun al-muttasil secara bahasa lawan dari al-munqati'. Lawan dari keterputusan, berarti muttasil ketersambungan. Wal asanid jam'ul isnad. Adapun asanid adalah jamak isnad. Jamak dari isnad. Jadi apa? Al-mazid fi muttasil asanid, tambahan pada sanad-sanad yang bersambung. Sanadnya sudah nyambung, cuma ada tambahan. Wastilahan ziyadatu rawin fi athna sanadin zahiruhu ittisal. Ya, secara istilah adalah tambahan seorang rawi atau tambahan rawi. Nah, di sini makanya dikasih taklik ya, ziyadatu rawin au aktsar. Tambahan seorang rawi atau lebih, fi athna sanadin dhahiruhu ittisal, di pertengahan sanad yang kelihatannya bersambung. Yang kelihatannya bersambung. Jadi secara zahir sanadnya sudah bersambung, kemudian ditambah ada rawi lagi di sanad yang sudah bersambung tersebut. Ini gampang ini kan. Misaluhu contohnya, Marwa ibnul Mubarak qala haddatsana Sufyan an Abdurrahman ibn Yazid haddatsani Busru ibn Ubaidillah qala sami'tu Aba Idris qala sami'tu Wathilah yaqul sami'tu Aba Marsadin yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tajlisu 'ala al-qubur wa la tusalluna ilaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian duduk-duduk di atas kuburan dan janganlah kalian salat menghadapnya. Coba dikasih tanda, digarisi Sufyan yang pertama, kemudian Aba Idris. Sami itu Aba Idris. Aba Idrisnya dikasih tanda. Baik. Ya, ini sanad diriwayatkan dari Ibnu Mubarak, meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sanad demikian. Dari Sufyan, hadatsana Sufyan dari Abdurrahman bin Yazid, qala haddatsani ya Busr ibn Ubaidillah, qala sami'tu Aba Idris, qala sami'tu Wathilah, qala sami'tu Aba Marsad yaqul sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Az-ziyadatu fi hadzal mithal ya fi mawdhi'ain. Maka tambahan pada contoh ini ada pada dua tempat. Al-mawdhu'ul awwal fi lafdhi Sufyan wal mawdhu'ul tsani fi lafdhi Aba Idris. Ya, tempat yang pertama ini pada lafaz Sufyan dan tempat yang kedua pada lafaz Aba Idris. Wa sababu az-ziyadati fil mawdhi'aini huwa al-wahmu. Al-wahmu. Dan ditambahkannya kedua rawi ini di dua tempat tadi karena ada waham. Ya, ada kesalahan waham dari perawi. Ya, ada dua tempat. Amma ziyadatu Sufyan fa wahamun mimman duna Ibnil Mubarak. Adapun tambahan Sufyan, maka wahamnya itu dari yang setelah Ibnu Mubarak. Jadi ada orang yang meriwayatkan dari Ibnu Mubarak, dia yang salah. Dia me, nambahkan Sufyan. Ibnu Mubaraknya enggak nambahin Sufyan, tapi dia kemudian mengira bahwa Ibnu Mubarak mengambil hadis tersebut dari Sufyan. Ya. Amma ziyadatu Sufyan fa wahamun mimman duna Ibnu Mubarak. Li'anna adadan min ats-thiqat rawau al-haditha an Ibnu Mubarak an Abdurrahman ibn Yazid mubasharatan. Karena sekian banyak rawi thiqat meriwayatkan hadis dari Ibnu Mubarak dari Abdurrahman ibn Yazid secara langsung. Walam yadhkuru Sufyana, dan mereka tidak menyebutkan Sufyan. Ya. Orang-orang yang meriwayatkan dari Ibnu Mubarak itu sekian banyak. Ada salah satu yang meriwayatkan dari Ibnu Mubarak dari Sufyan. Tapi mayoritasnya orang-orang yang lebih thiqat meriwayatkannya dari Ibnu Mubarak dari Abdurrahman ibn Yazid mubasyaratan secara langsung. Baik. Wa minhum man saraha fihi bil ikhbar, dan sebagian di antara mereka secara sharih menyebutkan dengan ikhbar. Artinya An Ibnu Mubarak qala akhbarani Abdurrahman ibn Yazid. Kalau akhbaroni berarti apa? Ibnu Mubarak mendengar langsung dari Abdurrahman ibn Yazid. Baik. Ya, ketahuan Sufyan itu tambahan. Al-Mazid fi muttasil asanid. Wa amma ziyadatu Aba Idris fa wahamun min Ibnu Mubarak. Adapun tambahan Abu Idris, maka ini merupakan waham dari Ibnu Mubarak. Kenapa? Li'anna adadan minat thiqat rawawul haditha an Abdurrahman ibn Yazid falam yadhkuru Aba Idris. Ya. Karena rawi-rawi yang thiqat yang meriwayatkan hadis dari Abdurrahman ibn Yazid, ya, mereka tidak menyebutkan Abu Idris. Kan oke, okay, Sufyannya kan dibuang kan? Ini Sufyannya udah kepakai kan? Dari Ibnu Mubarak, dari Abdurrahman ibn Yazid, dari Busair bin Ubaid, ya. Nah, kemudian permasalahan muncul, apakah Busair bin Ubaidillah ini meriwayatkan langsung dari wasilah atau dengan perantaraan Abu Idris? Ternyata rawi-rawi lain yang meriwayatkan juga dari Abdurrahman ibn Yazid, mereka tidak menyebutkan adanya Abu Idris. Tapi Busair meriwayatkan langsung dari wasilah. Ya, di anna adadan min ats-thiqat rawawul hadis an Abdurrahman ibn Yazid. Karena sejumlah rawi yang thiqat meriwayatkan hadis dari Abdurrahman ibn Yazid, falam yadhkuru Aba Idris, tanpa menyebutkan Abu Idris. Wa minhum man saraha bi sima'i Busair min wasilah, dan sebagiannya secara terang-terangan ya menunjukkan Busair mendengar langsung dari wasilah. Jadi bukan pakai an tapi pakai sami'tu ya, atau pakai apa? Sorohah. Baik. Ya, qala enggak. Haddatsani akhbaroni. Haddatsana akhbarona. Sami'tu, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar mendengar dari rawi setelahnya. Paham ya? Jadi ada dua waham di sini. Yang pertama, waham rawi sebelum Abdullah bin Mubarak yang menambahkan Sufyan. Kemudian waham yang kedua dari Ibnu Mubarak yang menambahkan Abu Idris. Ya. Inilah yang disebut sebagai al-mazid fi muttasil asanid. Jadi riwayat sebenarnya itu dari Abdurrahman ibn Yazid, dari Busair bin Abdillah bin Ubaidillah, dari wasilah, dari Abu Marsad, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada riwayat Ibnu Mubarak ya ditambahkan Sufyan dan Abu Idris. Baik. Syurutu radd ziyadah. Sekarang bagian yang keempat. Syarat-syarat tambahan tersebut tertolak. Artinya rawi yang diindikasikan sebagai tambahan itu dia bisa jadi tertolak. Bisa nemu. Hah? Kok bisa nemu ya? Ya, kalau dia harus mengumpulkan jalan kan, kemarin kita sudah tekankan bahwa penyakit-penyakit semacam ini baru ketahuan kalau jalan-jalannya sudah dikumpulkan. Sekarang syurutu raddi ziyadah. Yushtaratu li raddi ziyadah wa addiha wahaman mimman zadaha syartan. Dipersyaratkan untuk menolak tambahan dan menganggapnya sebagai suatu waham, ya, dari orang yang menambahkannya, ada dua syarat. Yang pertama, ayyakuna man lam yazidha atqan mimman zadaha. Ya, kita katakan bahwa dia adalah tambahan kalau orang yang tidak menambahkan itu lebih atqan, lebih mutqin daripada orang yang menambahkan. Misalnya kasusnya penambahan Abu Idris tadi. Rawi lain yang meriwayatkan juga dari Abdurrahman ibn Yazid itu meriwayatkan tanpa ada tambahan Abu Idris. Dan mereka lebih mutqin daripada Abdullah ibn Mubarak. Ya, lebih mutqin daripada Abdullah ibn Mubarak. Sehingga syaratnya terpenuhi. Ayyakuna man lam yajidha atqan mimman zadaha. Kemudian yang kedua, an yaqa'a tasrih bisima fi mawdi'iz ziyadah. Ya, ada tasrih bisima fi mawdi'iz ziyadah. Ya, dia menggunakan lafaz haddatsana atau sami'tu atau akhbarana pada tambahan tersebut. Karena kalau dia pakai an, nanti ada dua kemungkinan, ada dua kemungkinan kalau pakai an. Kemungkinannya al-mazid fi mutasil asanid, atau bisa jadi dia memang mendengar hadis itu dari dua orang. Baik, atau coba kita baca penjelasannya. Ayyaku at-tasrih bisima fi maudin ziyadah. Ya, harus ada tasrih bisima pada tempat tambahan tersebut. Wa in ikhtalla syartan aw wahidun minhuma tarajjahat az-ziyadah wa qubilat. Kalau dia kosong dari syarat ini atau salah satu dari keduanya, maka yang lebih rajih adalah ziyadah, diterima ziyadahnya. Berarti yang lawannya itu yang munqati. Jadi syaratnya harusnya panjang, cuma yang pendek syaratnya itu yang munqati. Paham ya? Ada dua syarat. Nah, kalau tidak terpenuhi syaratnya tadi itu, yang pertama bahwa rawi yang meriwayatkan dengan sanad lebih pendek itu orangnya lebih mutqin, atau tanpa tasrih adanya apa? Tasrih bisima, maka ziyadahnya diterima justru. Wa udda isnadu al khali min tilka ziyadah munqati'an. Nah, kalau dia tidak terpenuhi syaratnya, maka sanad yang tanpa tambahan itu justru difonis sebagai sanad yang munqati'. Sanad yang munqati'. Lakinna inqita'ahu khafiyyun. Akan tetapi keterputusannya itu adalah keterputusan yang khafi. Wa huwa alladhi yusamma mursal al-khafi. Inilah yang disebut sebagai mursal al-khafi. Ya, seperti dia meriwayatkan sebuah hadis dari gurunya tapi melalui seorang perantara. Kemudian dia putuskan ini. Seolah dia mendengar langsung dari gurunya tadi, padahal ada perantaranya. Maka ini disebut sebagai mursal al-khafi. Ya. Sama juga dengan apa? Pembahasan an, ya, an-anah. Kadang dia hapuskan kan kalau dia mendengar itu. Tadlisul isnad. Sekarang al-i'tiradat al-waridah ala iddia'i wuqu'i ziyadah. Ya, beberapa kritikan atau beberapa i'tirad terhadap pengakuan terjadinya az-ziyadah. Ya, iddia. Apa kita terjemahkan? Vonis terjadinya ziyadah. yuqtaradu ala iddi'ai wuku'i ziyadah bi'tiradain huma. Ya, ada dua istilahnya dua kritikan atau dua perkara yang hendaknya diperhatikan pada pengakuan atau pada vonis terjadinya ziyadah. Yang pertama, in kana al-isnad al-khali 'an ziyadah bi harfi 'an fi mawdi'i ziyadah fa yanbaghi ay yuj'ala munqati'an. Apabila sanad yang tanpa ziyadah, sanad yang tanpa ziyadah, ya, dia menggunakan lafaz 'an, ya, pada tempat ziyadah, maka yan bagi ayyujal munqati'an, maka sanad yang tanpa ziyadah itu kita vonis sebagai hadis yang munqati'. Jika sanad tanpa ziyadah. Sanad yang lebih pendek. Ya. Kalau sanad yang lebih pendek itu, misalnya kayak gini tadi kan? Langsung an ya. Misalnya kita ambil tadi hadis Ibnu Mubarak yang ini ya. Abdurrahman Busra. Nah, an Abdurrahman ibn Yazid. Haddatsana Busr ibn Ubaid sami'tu Aba Idris. Kalau misalnya pada sanad yang lebih pendek, pada sanad yang lebih pendek itu dikatakan haddatsani Busr bin Ubaidillah an Wasilah. Tidak menggunakan lafaz sami'tu. Tapi dia menggunakan lafaz an. An Wasilah. Maka justru sanad yang lebih pendek ini yang tertuduh yang divonis sebagai munqati'. Kalah dia. Ya, karena dia meriwayatkan dari an. Ada kemungkinan itu an-anah. Ya, ada rawi yang dihilangkan. Ada rawi yang dihilangkan. Ya. Makanya di sini catatan kata beliau, kalau sanad itu sanad yang lebih pendek itu, ya, pada mauqi' ziyadah, pada porosnya tambahan itu dia diriwayatkan dengan harfu an, ya. Fayan bagi ayyuj'ala munqati'an, maka justru dia yang difonis sebagai hadis yang munqati'. Difonis sebagai hadis yang munqati'. Paham enggak? Jadi justru dibalik ya, bukan yang panjang sanadnya yang disebut al-mazid fi muttasil asanid. Tapi kebalik, inilah sanad yang benarnya. Ada pun sanad yang lebih pendek, ini ada keterputusan. Kenapa? Kelihatan tadi dia meriwayatkan dengan an. Berarti ada yang disembunyikan di sana. Kalah dia dengan hadis yang lebih panjang sanadnya. Kenapa? Karena hadis yang lebih panjang sanadnya menggunakan kata sami'tu, aku mendengar. Ya. Paham enggak? Iya. Tahu-tahu pengertiannya, cuman arasannya kok malah dikalahkan. Malah dikalahkan karena lafaz yang satunya pakai sami'tu, yang satunya pakai an. Kalau an kan ada kemungkinan dia an-anah. Ada yang ditersembunyikan gitu. Berarti muhaddits memperkirakan bahwa si periwayat ini banyak yang terlalu banyak waham. Iya. Wong ini aja, wong sebelumnya aja ada yang waham, apalagi yang an pasti lebih waham lagi. Oh enggak, sebenarnya kan rawinya kan sama-sama thiqah. Cuma yang satu ini dia meriwayatkan dengan sorohatan menggunakan lafaz haddatsana. Tapi yang satunya dihilangkan kemudian dia menggunakan an. Maka ada indikasi an-anah di sana, ada indikasi tadlis di sana. Ada indikasi tadlis, harusnya dia meriwayatkan dari Rabi Fulan, tapi dihapuskan. Makanya dia pakai an, biar enggak tertuduh berdusta. Baik. Yang kedua. Wa in kana musarrihan fihi bisima, uhtumila ayyakuna sami'ahu min rajulin anhu awalan, thumma sami'ahu minhu mubasharatan, wa yumkinu ayyujab ala dhalika bima yali. Yang kedua, apabila dia ya lafaz yang pendek, sanad yang pendek itu musarrihan fihi bisima, dia dijelaskan dia meriwayatkannya itu dengan tasrih dengan benar-benar dia mendengar dengan lafaz-lafaz yang mengandung makna as-sama atau as-sama, uhtumila ayyakuna sami'ahu min rajulin anhu awalan thumma sami'ahu minhu mubasyaratan. Ya, kalau ada dua ya periwayatan, kemudian dia dalam satu sanad dia mendengarnya secara langsung, di sanad yang lain dia ada tambahan, kalau dia sama-sama menggunakan haddatsana atau sima, maka dikemungkinkan dia mendengar dari perantara tersebut ya pertama kali, kemudian dia mendengarnya langsung dari rawi setelahnya tanpa perantara. Baik. Wa yumkinu ay yujab ala dzalika bima yali. Maka kritikan ini bisa dijawab sebagai berikut. Amal i'tiradul awal fahuwa kama qala al-mu'tarid. Adapun kritikan yang pertama, maka sebagaimana yang disebutkan oleh si pengkritik, kita terima. Ya, kita terima bahwa kalau dia pakai lafadz an, justru sanad yang lebih pendek itu yang patut dicurigai. Kita terima. Wa amal i'tiradu tsani fahtumil madzkur fihi mungkin. Ya, adapun kritikan yang kedua, maka bisa jadi seperti itu. Lakin al ulama la yahkumuna ala ziyadah bi annaha wahamun illa ma aqrinatin tadullu ala dzalik. Akan tetapi para ulama tidaklah menghukumi adanya tambahan kecuali bi annaha wahamun, ya, bahwa dia adalah sebuah waham, illa ma aqrinah tadullu ala dzalik, kecuali dengan qarinah yang menunjukkan hal tersebut. Jadi ada dua kritikan terhadap permasalahan pengakuan adanya tambahan. Kita ulang lagi. Yang pertama, in kana al-isnadu khali an ziyadah bi harfi an fi mawdi'i tsani fayan bagi ay yuj'al munqati'an. Kalau sanad yang tanpa tambahan itu dia diriwayatkan dengan lafaz an, maka hendaknya yang diriwayatkan dengan lafaz an ini yang kita vonis sebagai mungkote, ya, karena ada indikasi dia melakukan tadlis, dia melakukan tadlis. Sanadnya yang panjang inilah yang sebenarnya. Ada sanad yang pendek, ada rawi yang dia jatuhkan. Ya, maka kita terima kritikan yang pertama ini. Adapun kritikan yang kedua, ya, kalau dia musarrihan fihi as-sima, sanad yang lebih pendek itu dia juga menggunakan lafaz as-sima, uhtumila ayyakuna sami'ahu min rajulin anhu awalan thumma sami'ahu minhu mubasyaratan. Ya. Kemungkinannya dia meriwayatkan hadis itu dua kali. Yang pertama dia meriwayatkannya dengan seseorang yang pertama, kemudian dia meriwayatkan dari gurunya secara langsung. Ya. Maka kritikan yang pertama kita terima, kritikan yang kedua enggak seperti itu. Ya, ini tambahan. Jadi para ulama al-hadis tidaklah memvonis sebuah hadis dengan al-mazid, dengan bahwa itu sebuah tambahan, sebuah kesalahan, kecuali dengan indikasi. Kecuali dengan indikasi yang sangat kuat. Maksudnya enggak mesti kalau dia itu meriwayatkan dua kali, enggak mesti. Ada indikasi yang kuat bahwa itu adalah tambahan dari sang rawi, tambahan dari sang rawi atau waham dari sang rawi. Ya. Jadi Al-Mazid fi Muttasil Asanid tidak melazimkan bahwa sang rawi itu meriwayatkan dua kali dengan perantara atau tidak dengan perantara. Ya. Kelihatannya kan kalau misalnya dia memang ada dua riwayat, Nah, itu bisa ketahuan. Tapi kalau misalnya riwayatnya, misalnya kayak riwayatnya Abdullah bin Mubarak itu, semuanya semuanya menyebutkan sami' itu Aba Idris misalnya. Ya. Yes. Enggak ada yang menyebutkan langsung. Yang menyebutkan langsung dari Busur bin Ubaidillah, Busur bin Abdillah yang mendengar langsung dari Wasilah. Ya, enggak ada dalam periwayatan Ibnu Mubarak. Kalau ada dalam periwayatan Ibnu Mubarak, maka bisa kita katakan bahwa Ibnu Mubarak meriwayatkannya dua kali. Yang pertama dari Busur bin Abdillah bin Ubaidillah, dari Abu Idris, dari Wasilah. Kemudian kedua kalinya Ibnu Mubarak meriwayatkan langsung dari Busur bin Ubaidillah, ya, langsung dari Wasilah. Tapi itu tidak ditemukan. Sehingga ya dari sini kita ketahuan bahwa periwayatan Ibnu Mubarak yang menambahkan Abu Idris ini adalah sebuah waham. Inilah sebuah waham. Paham enggak? Baik. Qala asyharul musannafat fihi. Ya. Karya tulis para ulama yang masyhur dalam permasalahan Al-Mazid fi Muttasil Asanid. Ini kitab Tamyiz Al-Mazid fi Muttasil Asanid karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau lagi ya. Ya. Namun dijelaskan ya oleh Al-Imam Ibnu Mulaqqin, kata beliau, fi hadzal kitab katsirun nadhar. Banyak hal yang harus ditinjau lagi dalam kitab ini. Artinya apa yang difonis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi sebagai Al-Mazid fi Muttasil Asanid, pada hakikatnya bukan Al-Mazid fi Muttasil Asanid. Baik. Dan untuk lebih pahamnya, saya jelaskan saja lewat ini ya.